الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla masih diberi kesempatan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memahami perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, berita-berita yang Allah kabarkan, dan perkara-perkara yang lainnya yang akan kita baca pada pagi hari ini dan seterusnya, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah kehendaki sebagai orang yang baik. Karena Rasulullah menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan terhadapnya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia menjadi orang yang baik, niscaya pasti Allah jadikan dia faham dan mengerti perkara agama ini. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan membaca dan mempelajari dan memperbaiki bacaan kita surat Al-Fajr, dan kemudian kita baca sedikit tafsirnya insyaAllah ta'ala. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Kemarin tinggal beberapa ayat yang belum kita pelajari tentang hukum-hukumnya. Baik, saya baca terlebih dahulu, kemudian yang lainnya mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Sampai di sana kemarin 22. كلا بل لا تكرمون اليتيم نعم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما sampai di situ dua lagi baik kalla idza دكت الأرض دكا دكا نعم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam nam waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anahu al-zikra nam yawma idzin يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Sampai di situ. Sebelumnya. Yang ini belum taip. Kita masuk kedua-dua. Taip, kita kembali kedua satu. Di sini ada kalla lam bertasdid. Maka dinabroh, ditekan. Kemudian ketemu dengan huruf hamzah, maka dibaca panjang mat wajib dengan 3,5 ketukan atau 6 harokat. Kalla iza, panjang ya. Kemudian iza zuk, iza dukkati kaf bertasdid, maka dinabroh, ditekan. Duk katil, duk katil, ditekan. Kemudian ada huruf hamzah tipis, diketemu huruf ro tebal, maka dibulatkan. A dengan senyuman, a ro, kemudian dibulatkan. Au, au, au, au. Kemudian huruf do, do yaitu pinggir lidah sebelah kiri atau sebelah kanan ditempelkan ke gigi geraham bagian atas. Al-du, al-du, bukan dal yang ditebalkan, al-du, bukan, tapi al-du. Kemudian dakka di sini juga bertasdid, ditekan lagi. Dakka, kemudian tanwin ketemu da, kemudian dibaca ikhfa samar-samar. Dakka, dakka, dakka. Kemudian di sini mat iwad dibaca 2 harokat seperti huruf mat. Dakka, 2 harokat tidak terlalu panjang. Kita baca. Kalla iza dukkatil ardu dakka, dakka. Naam. Kalla iza dukkatil ardu dakka, dakka. Taip, sekali lagi, kita ulangi. Kalla iza dukkatil ardu dakka, dakka. Naam. Kalla iza dukkatil ardu dakka, dakka. Tep, silakan. Nam hamzah, Zakaria. Tep. Du dan danya agak berbeda ya. Du pakai do, danya pakai da. Tep. Silakan Datuk. Ya, coba bedakan du, du dengan du, du. Du dengan du berbeda. Nah, pinggir lidah bo, do, du, do, di, du, ba, bo, ba, enggak dikol-kol, ba. Dengan da, di, du, bat, ini berbeda ya. Tep. Kalla iza dukkatil ardu dakka, dakka. Naam. Kalla iza dukkatil ardu dakka, dakka. Kemudian Wajah Arab buka di situ ada mat wajib, yaitu huruf mat wa alif, kemudian ketemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat wajaa, maka dibaca mat wajib, dibaca panjang nama rakaat. Kita praktekkan dengan 3,5 ketukan. Rob buka, ba bertasydid maka ditekan rob buka, kemudian wal malaku soffan, di situ huruf fa bertasydid maka ditahan, ditekan soffan soffa, musa maka juga dibaca ikhfa soffa soffa. Baik, wajaa rabbuka wal malaku soffa soffa. Naam, wajaa rabbuka wal malaku soffa soffa. Silakan Akhi Nadia. Soffa ditas tekan soffa soffa, ulangi. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya, oke, okay, look soft ya, so so soff soff soff soffa soffa, bukan soffan tapi soffa. Soffa samar-samar ikhfa soffa soffa. Sekali lagi dia. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffan soffan soffan. Baik. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Naam. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Di sini wajaa juga mat ketemu huruf hamzah dibaca panjang 6 harakat. Yawma idzin, yawma idzin ya, yawma i, semua harakat yang semua huruf yang berharakat kasrah maka dibaca i, bukan yaumai yaumai yaumai tapi yaumai ya, yaumaidzin, kemudian tanwin ketemu ba maka dibaca ya, apa tanwin ketemu ba iqlab dibaca mim, yaumaidzin dibaca idzin pakai ba jadi mim, idzin bi jahannam, di situ mimnya bertasydid maka tidak dinabroh, tidak ditekan. Bi jahan bukan mim ya tapi nun ya. Bi jahannam ya, jangan bi jahannam, tidak, tidak ditekan. Nun bertasydid tidak ditekan. Bi jahannam, kemudian yau yau ada huruf waw, yauma idzi, kemudian juga dibaca i, yauma idzi, bukan yaumai yaumai, menarik huruf jangan, yauma idzi, kemudian yatazak, di sini kaf bertasydid dinabroh, yatazakkarul rul ya, yatazakkarul yatazakkarul, ditarik karena ada huruf tipis setelahnya, yatazak karul iya, nun mati ketemu sin ikhfa samar-samar, insanu wa anna, kemudian nanya bertasydid tidak ditekan, wa anna lahu lahul zik lahul lahul, ketemu nah, ketemu za bertasydid lahul zikrotet, wajaa yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Naam, wajaa yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahul zikra. Silakan Abdul Ghani. Lanjut pada ayat yang berikutnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Naam. Yaqulu laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu lunya tipis maka dimulai dari senyuman. Yaqulu ya laitani ya la, di sini sering dibaca ya laitani pakai e, ini huruf lin dibaca lembut dan dibaca i, ya lai bukan ya lai tapi ya lai pakai i ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Bisa ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Naam, wahid isnani salasa. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Silakan Pak Wawan. Lunya pendek ya. Yaqulu ya laitani. Ulangi. Ahsantum. Silakan Pak Jan. Ninya panjang dua rakaat. Ya laitani qad. Ulangi. Santum. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Naam. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fa yauma idzin, di sini juga ada huruf namat. Fa yau fayauma tab, maksud ana di sini huruf waw di doma dimonyongkan mulutnya, fayauma i dibaca i. Nah, jangan fayauma idzin, jangan ditarik ya, fayauma idzil, kemudian lam bertasdid maka ditekan yauma idzil, yauma idzil. La yu'adzibu, za bertasdid juga ditekan, yu'adzibu azabahu, di sini ada mat silah tawilah atau mat silah, nah, mat silah yang panjang, azabahu yaitu huruf ha berharokat dhamma ketemu huruf hamzah, maka hukumnya sama dengan mat jaiz, dibaca panjang lima harokat, nah, dengan tiga ketukan. Naam. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ahadnya jangan ada huruf hamzah di akhirnya. Ahad, jangan ahad tapi ahad. Ahad. Bukan ahad tapi ahad. Baik. فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. نعم. فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Silakan Alam Syah. Silakan Wahyu. Yang berikutnya, wala yusiqu wasaqahu ahad. Nah, wala yusiqu wasaqahu ahad. Wala yusiqu, pakai yusiqu, pakai sa, fa, za, zo, semuanya hurufnya sama. Fa, za, dan zo, makhrajul hurufnya sama. Yusiku, ujung lidah dikeluarkan dari gigitan dua gigi atas dan bawah. Yusiku, wasako, wasa tipis, kof tebal. Wasako, ko dibulatkan. Wasakohu, hu panjang sama dengan mat silah, sama dengan mat jaiz. Wasakohu ahad, ahad tep. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Naam. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Silakan Pak Kasman. Baik. Silakan nampak Faisal. Wala yusiqu, pakai qaf. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Ulangi. Wasa, pakai sa. Sa, wasaqahu. Wasa. Taip. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya dibaca panjang. Nah. Mat ketemu huruf hamzah dibaca 6 harokat. Ya kemudian ayyuha ditekan ada tasdid pada huruf iya. Ayyatuhan, kemudian masuk nun bertasdid. Ayyatuhan naf, pakai ujung gigi atas ditempelkan ke bibir bagian bibir dalam bagian bawah. Nafsul, kemudian huruf to, huruf kolokolah. Mutta, mutta, mutta, mutta. Nah. Ya ayyatuhan nafsul mutta ya mutta ma'innah, di sini ada nun bertasdid. Nah mutta ma'in tanpa ditekan. Mutta ma'innah ha tak sukun di akhir tak di akhir kalimat maka dibaca ha. Mutta ma'innah tep. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, silakan Pak Abdul Somad. Ayyatuhan ayyatuhan nafsul mutmainnah. Putra, silakan. Huruf fa-nya ujung gigi atas ha fa tempelkan ke bibir bagian bawah bagian belakang. Naf naf naf sul mutta mutta ma innah. Ulangi. Ya Baik. Kita beranjak pada ayat yang berikutnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, di sini huruf ra, nah, huruf ra dibaca tebal karena sebenarnya kan ra sebelumnya harokat kasrah dibaca tipis, tetapi dia ketemu atau didahului oleh huruf hamzah, maka dia dibaca tebal. Kalau tebal itu dibulatkan, iro mulutnya dibulatkan, iro jai, kemudian ai mat ketemu hamzah dibaca panjang nama harokat, iro jai ila rabbiki, ba bertasdid maka ditekan rabbiki, ra di pakai do, ra radiyatam, nah tanwin ketemu mim, ha radiyatam, nah idgham dengan berdengung, idgham bi gunnah, radiyatam mau, di sini juga ra mardiyah, ya ditasdid ditekan juga mardiyah, ha ta di akhir maka dibaca ha. Baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, naam irji'i ila rabbiki bik radiyatan mardiyah. Silakan mukhlis. Iro Taib. Silakan nah Abdul Jabbar. Ya. Do dan da dibedakan ya. Radiyatan dengan radiyah. Bo. Radiyatan mardiyah. Jangan radi pakai da. Radiyatan mardiyah. Baik. Kemudian yang terakhir kita baca. Fadkhuli fi ibadi. Naam. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati, wadkhuli jannati. Tidak ada kata-kata yang sulit pada dua kalimat tersebut. Kita baca sedikit tafsirnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah tafsir surat Al-Fajr wahya makiyah. Surat ini adalah surat makiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum hijrah. Allah berfirman wal fajr demi waktu fajar, dan inilah saatnya atau sudah tadi ya ketika sholat subuh itu waktu fajar, walayalin ashar dan demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr demi yang genap dan yang ganjil, wal layli idza yasr dan demi malam apabila telah berlalu, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, bukankah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang bisa diterima bagi orang yang berakal. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-zahiru annal muqsam bihi wa huwa al-muqsam alaih. Yang nampak di sini kata beliau, muqsam bihi, Allah bersumpah dengan sesuatu yang dijadikan sumpah, sekaligus dia juga muqsam alaih, yang merupakan isi kandungan dari sumpah tersebut. Muqsam, yang dipersumpahkan, yang digunakan, yang sumpah yang dipersumpahkan. Wadzalika yang demikian itu jaiz, boleh musta'mil menggunakan yang demikian itu boleh. Allah bersumpah dengan sesuatu, tetapi sesuatu itu pula yang dipersumpahkan. Idza kana amran zahiran muhimman, kalau memang perkara itu ada perkara yang nampak dan penting. Wa huwa kadzalika fi hadzal mawdhi', nam demikianlah yang terjadi pada ayat ini. Faqsamu ta'ala bil fajr, Allah bersumpah demi fajar. Tahu kita fajar ada berapa? Dua. Fajar kadzib dan fajar shadid. Di situ nah, menunjukkan waktu sholat subuh. Kalau sudah fajar shadid, sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, sudah tidak boleh lagi makan dan minum bagi orang yang berpuasa, karena sudah masuk waktu sholat subuh. Dan dua rakaat sholat fajar, rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Luar biasa. Pantas Allah bersumpah dengan fajar ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah bersumpah dengan demi fajar. Alladhi wa akhirul lail. Fajar adalah akhir malam. Wa muqaddimatun nahar. Dan merupakan awal siang. Awal masuk siang yaitu waktu nahar. Fajar. Akhir malam, akhir siang. Lima fi idbaril lail ketika fi idbaril lail wa ikbalin nahar ketika mulai beranjak malam dan sudah mulai menjumpai siang. Mil ayat dalah ini termasuk diantara bukti-bukti kekuasaan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah ala kamali kudratillahi ta'ala, kekuasaan Allah yang sempurna. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa annahu wahdah al-mudabbir. Bahwasanya Allah satu-satunya yang mengatur. Li jami'il umur. Seluruh perkara Allah sendiri yang mengatur. Alladhi la tambagi al-ibadah illa lahu. Yang semestinya. Sudah sepantasnya ibadah itu hanya diberikan untuk Allah. Sudah sepantasnya ibadah dan tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Wa yaqau fil fajri salatun, dan terjadi di waktu fajar salat fadilatun muazzimatun, salat yang afdal, yang agung, yang mulia. Yusanu ayyuqsam Allahu biha, yang pantas Allah bersumpah dengannya. Walihada, oleh sebab itu aqsamu ba'dahu bil layali al-asr, setelah Allah bersumpah demi fajar, Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Maksudnya apa malam-malam yang 10? Wa hiya ala sahih, menurut pendapat yang lebih benar, karena memang ada dua pendapat. Ada yang menyatakan 10 malam tersebut adalah layali asri Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. 10 hari bulan Ramadan akhir tentunya. Dan au ada juga yang menyatakan Zulhijjah 10 bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Fa inna layali mustamilatun ala ayyamin fadilah, karena sesungguhnya pada malam tersebut terdapat malam-malam yang mencakup malam-malam yang memiliki keutamaan. 10 akhir bulan Ramadan memiliki keutamaan, 10 awal bulan Zulhijjah memiliki keutamaan. Wa yaqau fiha minal ibadat wal qurabat ma la yaqau fi ghairiha, di mana terdapat atau terjadi di malam tersebut ibadah-ibadah dan amalan-amalan mendekatkan diri yang tidak terjadi pada malam selainnya, pada selain 10 hari tersebut. Tapi kita lihat wa fi layali asri Ramadan, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alf syahr, yang mana malam Lailatul Qadar satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beramal dengan satu amalan dilipat gandakan pahalanya seperti 1000 bulan, luar biasa. Wa fin nahari, sedangkan di waktu siangnya yaitu siamu akhir Ramadan, berpuasa di akhir bulan Ramadan, yang namanya puasa. Naam, alladhi huwa ruknun min arkanil Islam, merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Bismillah. Puasa Ramadan rukun, maka wajar Allah bersumpah demi malam-malam 10 hari bulan Ramadan. Wa fi ayyami asri Zulhijjah, pada 10 hari bulan Zulhijjah itu terdapat wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Alladhi yaghfirullahu fihi li'ibadihi maghfiratan yuhzanul hasyaitan. Naam, yang pada tanggal 9 Zulhijjah ketika para jemaah haji mereka wukuf di Arafah, maka hari itulah Allah mengampuni hamba-hambanya. Nam, Allah mengampuni hamba-hambanya. Allah turun ke langit dunia dan mengampuni nam dosa-dosa hambanya. Semua para jemaah haji mereka berdoa dan khusyuk kepada Allah. Dan tidak ada hari yang lebih banyak Allah melepaskan penghuni neraka daripada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari itu Allah melepaskan, membebaskan penghuni surga sangat banyak. Dan tidak ada hari yang lebih banyak Allah melepaskan penghuni neraka dari neraka kecuali pada tanggal 9 Zulhijjah, pada Yaumul Arafah. 6. Allah ampuni syaitan sehingga syaitan sedih, gagal segala upaya dan cara dikerahkan oleh para syaitan dan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Namun ternyata ketika mereka tobat kepada Allah, ketika mereka berpuasa Arafah, bagi orang yang enggak haji mereka puasa, ya kan? Yang mana puasa itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Sedih syaitan. Syaitan sangat sedih. Upayanya menggelincirkan manusia supaya banyak dosanya, ternyata dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ternyata dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ketika jemaah haji di Arafah, ketika kaum muslimin yang tidak haji mereka berpuasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ikhwati fillah, fama ru'ya syaitan ahqar wala adhara minhu fi yaumi Arafah. Tidaklah dilihat syaitan lebih sedih, lebih hina, dan tidak ada hari yang lebih bisa dikalahkan daripada hari itu. Pada hari itu syaitan bisa dikalahkan. Pada hari itu, syaitan betul-betul rendah dan hina. Lima yara min tanazzulil amlat warrahma minallah limadi. Di mana ketika itu syaitan melihat turunnya para malaikat-malaikat dan juga turunnya rahmat Allah. Turun rahmat dari Allah untuk hambanya. Betul-betul terhina syaitan. Betul-betul sedih syaitan. Allah turun tanah dunia, demikian juga para malaikatnya. Maka tentu membawa rahmat, membawa kasih sayang kepada hambanya. Upaya-upaya syaitan gagal, lagi-lagi gagal. Sedih mereka. Wa yaqau fiha katsir min af'alil hajj wal umrah. Dan pada hari-hari tersebut, 10 hari tersebut, terjadi berbagai macam perbuatan ibadah-ibadah para jamaah haji dan juga umrah. Mereka tawaf ifadah di Ka'bah, mereka sa'i, mereka tahallul, ya, mencukur rambutnya, mereka menyembelih hewan kurban, mereka juga melempar jumrah. Tanggal 8 mereka pergi ke Mina, sholat zuhur, kemudian di Qasar, kemudian tidak dijamak, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Di waktu siang hari, pagi hari mereka berangkat, tanggal 9 mereka berangkat ke Arafah. Mereka berdoa kepada Allah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika matahari mereka tenggelam, mereka tidak sholat, tetapi langsung mereka pergi menuju Muzdalifah. Kemudian mereka jamak takhir di sana. Kalau sampai cepat jamak takdim, kalau sampai terakhir jamak takhir. Di Muzdalifah. Kemudian di Muzdalifah mereka mabit, nginap. Amal-amal yang luar biasa. Bermalam sampai terbitnya fajar, sholat subuh, setelah kemudian matahari mulai menyingsing, mereka berangkat lagi ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Tempatnya syaitan waktu menggoda Nabi siapa? Ibrahim, ketika ingin menyembelih anaknya. Ngapa anak sendiri kok disembelih? Digoda oleh syaitan. Maka dibuat seperti monumen di situ untuk batu sebagai rangkaian ibadah haji. Di situ para jemaah haji melempar batu, melempar jumrah Aqabah di situ. Setelah selesai mereka menyembelih kurban, tetap kerjaan perintah Allah menyembelih kurban. Nah, kemudian setelah itu mereka boleh tawaf, sa'i, kemudian tahallul enam. Amal-amal yang luar biasa yang dilakukan oleh para jemaah haji pada 10 bulan Zulhijjah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة وهذه أشياء معظمة إنهم perkara-perkara yang besar مستحقة لأي يقسم الله بها, yang pantas Allah bersumpah dengannya. Biasanya kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, sesuatu itu merupakan perkara yang afdal, yang mulia, yang besar, memiliki keutamaan. Wasyams, demi matahari, matahari luar biasa besar dan keutamaannya sangat banyak. Allah bersumpah dengan 10 hari. 10 hari apa? Bulan Ramadan. Bisa jadi 10 hari bulan Zulhijjah karena memang keutamaannya luar biasa. Walayalin idza wallail idza yasr, wallail idza yasr, yasr. Dan demi malam apabila malam berlalu. Ay artinya waktu nan sariani ketika berlalu, wa khaihi nan ketika malamnya Allah liputi, Allah meliputi para hamba. Ketika malam tiba-tiba nam seperti tirai yang dibentangkan kepada para hamba, tok-tok gelap. Fayaskunun, maka hamba pun pulang ke rumahnya masing-masing. Mulai gelap, pulang ke rumahnya, hewan-hewan pulang ke kandangnya, ke sarangnya. Wastarihun, mereka pun beristirahat. Waitmainun, dan mereka pun tenang istirahat. Rahmatun minhu, sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Wa hikmatuh, dan sebagai, dan semuanya itu mengandung hikmah. Adanya malam mengandung hikmah. Sampai di sini dulu tafsirnya. Hal fi dzalika, pada yang demikian itu terdapat qasam lidzi hijr, sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Insyaallah besok kita akan baca insyaallah tafsir yang ayat yang ke-6 sampai ke-14 insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah, barakallahu fikum.